السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita kembali berjumpa di dalam rubrik Serambi Nabawi. Selawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda dan keluarga dalam kondisi sehat walafiat dan senantiasa diberikan kekuatan untuk istiqomah melaksanakan segala perintahnya dan juga menjauhi larangan-larangannya. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, para pemirsa Niaga TV melanjutkan kajian kitab Tanwirul Masalik, kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Deep sebagai penjelasan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib Al-Misri Al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Masih di dalam pembahasan bab tentang salat Jumat. Kali ini kita membaca perkataan beliau, di mana beliau, yaitu Ibnu Naqib, berkata, wal jum'atu rak'atani. Dan salat Jumat itu ada dua rakaat. Salat Jumat itu terdiri dari dua rakaat. Profesor Dr. Mustafa Deep membawakan dalil dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Ibnu Majah dan yang lainnya, dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu berkata, kana Rasulullah, mohon maaf, bukan dari Ibnu Mas'ud tapi dari Umar radhiyallahu ta'ala anhu berkata, salatul jumu'ati rak'atan, salat Jumat itu dua rakaat, wa salatul fitri rak'atan, salat Aidil Fitri dua rakaat, wa salatul adha rak'atan, dan salat Idul Adha itu pun dua rakaat, wa salatus safari rak'atan, begitu pun salat orang-orang yang safar itu pun dua rakaat. Kemudian Ibnu Naqib berkata, yaqra'u fil ula al-jumu'ata wa fi tsaniyah al-munafiq. Di dalam salat Jumat itu hendaknya imam di rakaat yang pertama membaca surah Al-Jumu'ah. Membaca surah Al-Jumu'ah. Dan di rakaat yang kedua membaca surah Al-Munafiqun. Mengomentari hal ini, Profesor Dr. Mustafa Deep berkata, au boleh juga yaqra'u fil ula bi suratil a'la. Boleh juga rakaat pertamanya membaca ayat surah Subbihisma rabbikal a'la wa fi tsaniyati bi suratil ghasyiyah. Dan di rakaat yang kedua membaca hal ata ka hadithul ghasyiyah. Berdasarkan riwayat Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, Imam Muslim dan yang lainnya meriwayatkan dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, sesungguhnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca di hari Jumat dan juga di salat subuh Alif Lam Mim Tanzilul Kitab, dan juga Hal Ata Alal Insani. Maksudnya, di rakaat pertama Nabi membaca surah As-Sajdah, sedangkan di rakaat yang kedua Nabi membaca surah Al-Insan. Ini dalam riwayat. Dalam riwayat Imam An-Nasa'i dari Samurah radhiyallahu ta'ala anhu berkata bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi salatil jumu'ati sabbih isma rabbikal a'la wa hal ataka hadithul ghasyiyah. Jadi Nabi di salat Jumat membaca al-a'la, yaitu sabbih isma rabbikal a'la, dan di rakaat keduanya beliau membaca hal ataka hadithul ghasyiyah. Ini sunnah. Ya, sunnah dari bacaan surah yang dibaca oleh Nabi di dalam salat Jumat. Kadang beliau membaca Al-Jumu'ah dan Al-Munafiqun. Kadang beliau juga membaca surah Al-A'la dan juga surah Al-Ghashiyah. Dan dalam riwayat di hari Jumat, beliau pernah membaca As-Sajdah dan surah Al-Insan. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Naqib berkata, "Wa man adraka ma'al imam ruku'as saniyati." Barang siapa yang mendapatkan bersama imam ruku' yang kedua, watma'anna, dan dia tuma'ninah mengerjakan ruku' tersebut, faqad adraka al-jumu'ah, maka dia telah mendapatkan salat Jumat tersebut. Semisal para pemirsa Niaga TV, misal saya ya qadarullah terlambat dikarenakan kemacetan dan lain sebagainya sampai di masjid imam sudah berdiri dari rakaat pertama, Allahu akbar Bismillahirrahmanirrahim. Dia mulai membaca Al-Fatihah. Lalu saya masuk, Allahu Akbar. Artinya saya masuk di awal rakaat kedua. Ya, dan saya sempat mendapatkan apa? Mendapatkan ruku bersama imam di rakaat yang kedua. Maka dalam kondisi ini, faqad adraka al-jumu'ah, maka saya telah mendapatkan sholat Jumat. Apa artinya mendapatkan sholat Jumat? Para pemirsa Niaga TV, yang dimaksud dengan saya mendapatkan sholat Jumat, artinya setelah nanti imam salam, selesai dia mengerjakan sholat, saya berdiri untuk menambahkan satu rakaat. Saya berdiri untuk menambahkan satu rakaat. Itu yang dimaksud dengan telah mendapatkan Jumat. Atau paling minimal, kita mendapatkan ruku di rakaat yang kedua. Misalnya ketika saya takbiratul ihram, Allahu Akbar, imam ruku, Allahu Akbar. Maka saya langsung ruku bersama imam. Dan ruku ini adalah ruku di rakaat kedua dari sholat Jumat. Maka dengan saya mendapatkan ruku di rakaat yang kedua, kata muallif rahimahullah, faqad adraka al-jum'ah, maka saya telah mendapatkan salat Jumat tersebut. Kemudian beliau berkata, wa in adrakahu ba'dahu fatathu al-jum'ah. Tapi kalau dia mendapatkan imam setelah imam itu bangun dari ruku di rakaat yang kedua. Ini kondisi yang kedua ya para pemirsa Niaga TV. Seseorang mendapatkan imam bangun dari ruku di rakaat yang kedua. Bagaimana hukumnya? Maka dalam kondisi ini dia telah terlewat mengerjakan sholat Jumat. Telah kehilangan sholat Jumat. Ini kan sudah takbiratul ihram. Apa yang harus dia niatkan? Apakah dia niat Jumatan atau niat apa? Maka di sini dijawab oleh Ibnu Naqib, fayanwiya al-jumu'ata khalfahu fa idza sallama atamma az-zuhra. Tetap niatnya salat Jumat di belakang imam, tetapi apabila imam itu salam, menandakan dia sudah selesai salat, atamma az-zuhra. Maka kita menyempurnakannya dengan salat zuhur. Maksudnya bagaimana menyempurnakan dengan salat zuhur? Artinya saya berdiri tuh. Jadi ketika imam salam dan saya tidak dapat satu kali ruku bersama imam di rakaat kedua, artinya saya terlambat, saya sudah kehilangan salat Jumat. Ketika imam salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, saya berdiri. Allahu Akbar, salat zuhur 4 rakaat. Bukan lagi salat Jumat, tapi salat zuhur 4 rakaat. Adapun dalilnya, para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, begitupun Ad-Daruqutni, dan hadis ini dianggap sahih menurut syarat Imam Bukhari dan Muslim, dan hal itu disetujui oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Dari sahabat yang mulia Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man adraka min salatil jumu'ah raka'atan faqad adraka shalah." Barang siapa yang mendapatkan satu rakaat dari salat Jumat, maka sungguh dia telah mendapatkan salat Jumat. Dan ukuran mendapatkan rakaat menurut pendapat yang kuat adalah ruku. Maka barang siapa mendapatkan minimal satu kali ruku bersama imam di salat Jumat, faqad adrakal jumu'ah. Maka dia telah mendapatkan Jumat tersebut. Tapi bisa kita pahami terbalik, kalau kita kurang dari satu rakaat bersama imam, maka kita telah terlewat pelaksanaan salat Jumat. Wa fi riwayatin, dalam riwayat dikatakan, man adraka minal jumu'ati raka'atan falyusalli ilaiha ukhra. Barang siapa yang mendapatkan dari sholat Jumat itu satu rakaat, maka tinggal menambahkan satu rakaat yang lain. Ya. Dan saya rasa ini jelas para pemirsa Niaga TV ya. Jadi ukurannya adalah mendapatkan satu rakaat. Kemudian Ibnu Naqib rahimahullahu rahmatan wasi'ah berkata, "Wa yundabu limuridiha." Disunnahkan bagi orang-orang yang hendak melaksanakan sholat Jumat. Yang pertama, an yagtasila inda zahabi ilaiha. Hendaknya dia mandi ketika akan berangkat menuju masjid. Ya. Dalilnya sangat banyak sekali, bahkan para ulama sampai berbeda pendapat apakah hukumnya wajib ataukah sunnah terkait dengan mandi di hari Jumat. Walaupun pendapat jumhur, dan ini pendapat yang kuat, bahwa mandi di hari Jumat adalah sunnah. Dalilnya banyak, kata beliau, lil ahadis al-kathirah al-waridah fi hadha. Banyak sekali hadis terkait dengan mandi di hari Jumat. Misalnya, hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, Rasulullah bersabda, idza ja'a ahadukum ilal jum'ah falyagtasil. Apabila salah seorang dari kalian mendatangi salat Jumat, maka mandilah. Dalam riwayat Ibnu Abbas dikatakan radhiyallahu ta'ala anhuma, sesungguhnya Nabi bersabda, igtasilu yaumal jum'ah waghsilu ru'usakum wa in lam takunu junuban wa asibu min at-tib. Mandilah pada hari Jumat, kata Nabi. Cucilah rambut-rambut kalian walaupun kalian tidak dalam kondisi junub, wa asibu min at-tib, dan pakai minyak wangi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ingin kita garis bawahi adalah kalimat igtasilu yaumal jumu'ah. Itu menegaskan hadis sebelumnya, hadis Abdullah ibn Umar, di mana Nabi pun memerintahkan untuk mandi di hari Jumat. Tentunya muncul pertanyaan. Pertanyaannya seperti ini. Itu kan hadis adalah perintah. Bukankah yang namanya perintah itu hukum asalnya wajib? Al-aslu fil amri lil wujub. Hukum asal perintah itu menunjukkan sesuatu yang wajib. Lalu kenapa kok jumhurul ulama memilih pendapat sunnah? Nah, ini jadi pertanyaan penting. Kalau di konteks hadisnya jelas, ya, perintah untuk mandi di hari Jumat, hukum asal perintah wajib. Lalu mana dalil yang memalingkan perintah wajib ini menjadi sunnah? Dalilnya kata beliau, ya, adalah riwayat yang lain, ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, man tawaddoa fa ahsana alwudu summa atal jumu'ah fastama'a wa ansata ghafara lahu ma bainahu wa bainal jumu'ah wa ziyadatu salasati ayyam wa man massal hasa faqad laga. Hadis ini berkata bahwa barang siapa, kata Nabi, berwudu lalu dia perbagus wudunya, lalu dia pergi sholat Jumat, lalu dia mendengar, menyimak khutbah, maka diampunilah dosanya antara hari Jumat ke Jumat yang lain, dan ditambah 3 hari. Dan siapa yang bermain-main dengan batu kerikil ketika khutbah dikumandangkan, faqad laga, maka sungguh dia telah melakukan hal yang sia-sia, hal yang bisa mengurangi kesempurnaan ibadah sholat Jumat. Ini tentunya menunjukkan kepada kita bahwasanya perintah mandi adalah hukumnya sunnah. Ini pun dikuatkan dengan hadis yang lain, ya. Man tawaddoa yaumal jumu'ah, kata Nabi, ya, fabiha wa ni'mah. Barang siapa yang berwudu pada hari Jumat itu sudah bagus. Wa man igtasala falghuslu afdal. Tapi siapa yang ingin mandi, tentunya mandi itu adalah lebih utama. Siapa yang ingin mandi, maka mandi adalah lebih utama. Jadi para pemirsa Niaga TV, pendapat yang paling kuat terkait dengan masalah mandi di hari Jumat adalah pendapat yang mengatakan bahwa hukumnya adalah sunnah dan bukanlah satu kewajiban. Kemudian para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah, Ibnu Naqib berkata, wa yajuzu minal fajri. Dan kalau kita bicara tentang mandi di hari Jumat, yajuzu minal fajri, itu boleh dilaksanakan semenjak fajar. Jadi fajar hari Jumat, itu kita sudah boleh mandi dengan niat mandi sunnah hari Jumat. Fa in ajiza tayammama, tetapi apabila seseorang tidak kuat mandi, ya, karena sakit atau yang lain sebagainya, tayammam, maka hendaknya dia bertayamum. Wa an yatanazzab, dan hendaknya dia membersihkan dirinya, bisiwakin, baik itu dengan kayu siwak, wa akhdhi zufrin wa sya'rin, atau dengan memotong kuku dan merapihkan rambut, ya, memotong rambut dan lain sebagainya. Dalilnya para pemirsa Niaga TV adalah apa yang diriwayatkan oleh At-Tabarani, begitupun Al-Bazzar dan yang lainnya dari Abi Hurairah radhiyallahu taala an, sesungguhnya Rasulullah SAW kana yuqlim azfarahu wa yaqussu syaribahu yaumal jumu'ah, bahwa Nabi biasa menggunting kukunya dan memangkas kumisnya, memotong kumisnya pada hari Jumat. Qabla an yakhruja ila shalah, dan itu beliau lakukan sebelum keluar melaksanakan salat. Nah, ini penting, ya. Sebelum beliau keluar melaksanakan salat. Dalam riwayat yang lain, ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qallama azbarahu yaumal jumu'ah qiya min su'i ila misliha." Ya, barang siapa yang memotong kukunya pada hari Jumat, ya, maka dia akan dijaga dari keburukan. Ya, dia akan dijaga dari keburukan. Dalam riwayat Imam Al-Baihaqi disebutkan, kana Rasulullah yastahibbu an yu'khadh au an ya'khudha min syaribihi wa azfarihi yaumal jum'ah. Nabi mensunnahkan memotong rambut ataupun kuku pada hari Jumat. Dan banyak sekali di sini dalil, ya. Tetapi ada tambahan dari Profesor Dr. Mustafa Dib. Kata beliau, wa minal adabi fi hadzal yaumi, dan di antara adab terkait dengan hari ini adalah tajannab ma yatawalladu minhu raihatul kariha. Hindari makanan-makanan atau minuman yang bisa meninggalkan bau yang tidak sedap di mulut. Ka'aklis saum wal basali wal kiraf wa nahwi dzalik. Seperti memakan bawang putih, bawang bombay ataupun daun bawang, ya. Bahkan dikatakan di sini wa yuhram aklu ma hadza sya'nuhu fi hadzal yaum ala man yalzamuhu hudurul jumu'ah. Diharamkan memakan hal-hal tersebut ya di hari Jumat bagi orang yang wajib salat Jumat. In ghalaba 'ala dhannihi annaha la yatamakkan min izalati ma yatawalladu anhu min raihatin kariha. Kalau dia bersangkaan kuat bahwa dia tidak akan bisa menghilangkan bau yang ada di mulutnya tersebut. Ya hatta walau akala dhalika kharijal masjid, walaupun dia memakannya di luar masjid. Dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala an bahwa Nabi bersabda, "Man akala min hadhihi syajarah," barang siapa yang memakan dari buah ini atau dari pohon ini, maksudnya adalah bawang putih, "fala yaqrabanna masjidana," maka janganlah mendekati masjid kami. Ya, janganlah mendekati apa? Masjid kami. Baik, para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Oleh karenanya di sini Ibnu Naqib berkata, wa qat'u raihatin karihah. Selain kita merapihkan rambut yang ada di tubuh kita, kita memotong kuku, begitu pun hendaknya kita membersihkan sumber-sumber bau di tubuh kita. Artinya misalnya mulut atau yang lain sebagainya itu dibersihkan. Wa tatayyab, hendaknya menggunakan minyak wangi. Wayal basu ahsana thiyabihi, hendaknya seorang yang sholat Jumat itu memakai pakaian terbaik yang dia miliki. Wa afdoluha albayt albiyd, dan yang paling bagus itu adalah warna putih. Ya, sebaik-baik warna adalah warna putih, itu yang disukai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wal imamu yazidu alaihim fi zinah, dan imam haruslah lebih baik dalam hal hiasannya ketika Jumat. Artinya imam tidak cukup memakai pakaian seperti layaknya makmum, tapi dia pakai sorban misalnya kan, atau dia pakai jas, dia pakai topi, dia pakai, jadi aksesorisnya ditambah. Hal ini kata beliau, li'annahu yuktadabih, karena yang namanya imam itu diikuti. Walikasratin nazara ilaihi, dan selalu dipandang yang namanya imam. Patas patah sululahumul haibatu minhu, ketika semakin banyak aksesorisnya, pecinya lengkap, lalu ada sorbannya, ada jasnya dan lain sebagainya, itu bisa memunculkan yang namanya haibah, ya, kewibawaan. Fayuwakirunah, sehingga mereka memberikan taukir, penghormatan. Fayaqa alwa'zu minhu muqian mu'athiran fi nufusihim, dan sehingga khutbahnya akan meninggalkan bekas yang positif, yang bagus di hati orang-orang yang mendengarnya. Jangan kemana-mana, para pemirsa Niaga TV. Kita kembali setelah selingan berikut ini. Telah melayani dan membantu lebih dari 60 ribu pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko Mesin Maxindo sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia untuk memperlancar dan memudahkan para pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko Mesin Maxindo menyediakan berbagai macam mesin yang menunjang usaha dan ekonomi Indonesia. Saatnya Anda mengunjungi Toko Mesin Maxindo di kota-kota terdekat Anda dan dapatkan segala jenis mesin yang akan memperlancar dan memudahkan usaha serta pekerjaan Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Bisnis lebih prospek dan menguntungkan. Toko Mesin Maxindo telah membantu mengembangkan bisnis di seluruh Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Dengan menghadirkan mesin-mesin penunjang industri yang berkualitas, Mesin Maxindo telah teruji

yang Allah berikan kepada mereka berupa amanah mengajak manusia kepada tauhid, maka para nabi tersebut berkata, sudah ya Rabb, sudah ya Allah, sudah kami sampaikan amanah yang Engkau berikan. Setelah itu Allah tabaraka wa ta'ala bertanya balik kepada umat dari nabi-nabi tersebut, apakah benar bahwa para nabi ini, misalnya Nabi Nuh alaihi salam dan yang lainnya telah menyampaikan dakwah? Maka sebagian dari mereka berkata belum. Ya, umat Nabi Nuh berkata bahwa Nabi Nuh belum berdakwah. Padahal Nabi Nuh berdakwah 950 tahun. Maka saat itulah Allah tabaraka wa ta'ala mendatangkan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi saksi atas semua manusia. Dan kita pun menjadi saksi. Ini pun ditegaskan di ayat yang lain di mana Allah berfirman, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas." Begitulah kami jadikan kalian ummatan wasatan, umat pertengahan, agar kalian menjadi saksi untuk manusia. Allahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di desa saya ada orang Nasrani yang besar sekali kontribusinya untuk desa. Saking kayanya, Ahad kemarin beliau mendatangkan artis-artis ibu kota, artis kondang dari Jakarta. Apakah boleh mengunjungi pengajian yang diadakan oleh orang Nasrani? Dan apakah boleh dipilih orang itu ketika besok hendak mencalonkan kades? Allah alam bisab ya. Tentunya yang terakhir kita bahas dulu ya. Tidak boleh seorang muslim menjadikan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, begitupun orang yang tidak beriman kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin. Ini dilarang ya. Sebagaimana ayat yang sangat populer, Al-Ma'idah ayat 51, Allah berfirman, "Ya ayuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya." Ya. Ba'duhum awliya uba'd. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian jadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin. Ya, jangan kalian jadikan mereka sebagai pemimpin kalian. Tentunya pemimpin dalam semua level ya. Bahwa orang Islam, merekalah ba'duhum awliya'u ba'd. Sebagian mereka adalah pemimpin untuk sebagian yang lainnya. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka memerintahkan yang baik dan mencegah dari kemungkar. Oleh karena itu tidak boleh. Ya, lalu boleh tidak kita menghadiri pengajian yang dia buat? Ya, Allah alam bisawab ya. Saya khawatir ada tujuan-tujuan tertentu ya. Ada maksud-maksud tertentu ketika dia menyelenggarakan acara pengajian. Bagaimana seorang Nasrani mengadakan pengajian yang bertemakan Islam misalnya ya. Tentunya ini apa namanya, harus menurut saya harus apa namanya lebih baik tidak dihadiri ya. Dan kita juga harus menaruh apa namanya pertanyaan, kenapa kok bisa dia mengadakan pengajian ya, apakah ada tujuan tertentu, ada maksud tertentu yang dia inginkan, apakah tadi dia ingin menjadi kades sehingga dia melakukan semacam kampanye, salah satunya dengan membuat pengajian. Tentunya ini wasilah kepada sesuatu yang dilarang. Dia jadi pemimpin untuk orang Islam itu dilarang, maka wasilah yang mengantarkan kepadanya itu pun dilarang. Bahkan walaupun wasilah itu terkadang terlihat bagus seperti pengajian atau bakti sosial atau santunan dan lain sebagainya. Allah alam bissawab. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ustaz. Tentang jikir itu tentang seperti naik aluka. Mak ini asal pernah hidupnya berat aluka seterusnya gitu. Yang apa maknanya itu Ustaz? Terus yang kedua ini Ustaz. Sebentar Ibu, sebentar. Yang pertama apa ya, arti dari Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah yang begitu? Iya. Maknanya gitu, apa pengertiannya gimana gitu ya. Baik, ada lagi. Nah, terus yang kedua gini, apakah ada tadi anjurkan untuk membaca surat ijazah Anak rendah juga lekat, walaupunnya kalau kemudian baik, bilang gak pelajar. Baik, kapan? Tidak dalam sholat gitu, apakah terjadi tanda kekasan gitu, membacanya gitu. Tidak jelas Ibu pertanyaan, apakah boleh dianjurkan membaca surat An-Nasr ketika apa Ibu? Apakah ada anjurannya? Apakah ada anjurannya? Baik. Dia membaca ijazah Anasrullah kapan-kapan aja gitu, anjurannya sebaiknya kapan gitu. Apakah ada waktu khusus dianjurkan oleh Nabi membaca surat An-Nasr begitu? Iya. Baik Ibu. Gitu Ustaz. Baik. Iya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, Ibu dan para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala, terkait dengan Allah, doa Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Artinya kalau kita lihat ya, Allahumma ya Allah, inni as'aluka, sesungguhnya aku memohon kepadamu al afwa wal afiyah, kebajikan dan keselamatan, al afwa wal afiyah, kebajikan dan keselamatan fid dunya, di dunia wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah, ya Allah sesungguhnya aku memohon kepadamu kebajikan dan keselamatan, fi dini, dalam agamaku, wa dunyaya, dalam duniaku, wa ahli, keluargaku, wa mali, dan juga keselamatan dan kebaikan dalam hartaku. Allahumma hafazni, Allahumma stur aurati, ya Allah tutupi auratku. Aurat di sini maksudnya aibku ya. Atau sesuatu yang tidak layak dipandang, bisa juga diartikan sesuatu yang tidak layak dipandang. Wa amin rawati, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Tentramkanlah aku dari rasa takut. Allahumma hafazni min baini yadayya, ya Allah peliharalah aku dari bagian depan. Allahumma hafazni min baini yadayya wa min khalfi, dan begitu pun dari belakangku. Wa an yamini wa an shimali, jaga aku dari kanan dan kiriku. Wa min fauqi, begitu pun dari atasku. Wa a'udzu bi azamatika an ugtala min tahti, ya aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawah kakiku. Ya artinya dibenamkan ke dalam bumi. Itu artinya Ibu ya. Itu masuk ke dalam rangkaian zikir-zikir yang kita baca di dalam apa? Zikir pagi dan petang ya. Adapun pertanyaan yang kedua, apakah ada waktu khusus yang diajarkan oleh Nabi kita membaca surat An-Nasr atau Idza jaa nasrullahi wal fath? Yang saya tahu tidak ada Ibu ya. Yang saya tahu tidak ada. Ya tidak ada waktu-waktu khusus di mana Nabi mengajarkan kita membaca Idza jaa nasrullah. Ada surat yang lain, misalnya Al-Muluk sebelum tidur, Al-Kahfi di hari Jumat, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas di pagi hari, itu ada. Tetapi terkait dengan An-Nasr saya tidak mengetahuinya ya. Allah alam bissawab. Kita kembali ke pertanyaan dari pesan singkat atau telepon. Assalamualaikum. Salam. Baik. Silakan Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ah, Pak Ustaz. Pak Ustaz, saya dari Jakarta, dari Sukabumi. Baik, silakan Bapak, langsung pertanyaan saja. Pertanyaannya Pak Ustaz. Baik. Tapi ya, agak banyak mungkin pertanyaannya. Tapi singkat Bapak, karena waktu kita terbatas. Yang pertama, ya. Yang pertama di daerah saya, yang khususnya Sukabumi ini, marak di masjid-masjid itu ada pengajian ibu-ibu. Baik, langsung saja Bapak, fokus Bapak di telepon, tidak memperhatikan televisi. Jadi, pengajian itu ibu-ibu itu suka melantunkan syair-syair. Bapak fokus ke telepon. Bapak tidak perlu menunggu suara Bapak muncul di televisi. Itu keras-keras itu apa, bagaimana itu hukumnya? Baik. Terus yang kedua. Langsung saja Bapak, tidak memperhatikan televisi. Yang kedua itu bagaimana makanan dari laut, itu katanya semua makanan dari laut itu halal, termasuk bangkainya. Baik, itu saja Bapak. Bagaimana itu seperti anjing laut atau penyu dan lain sebagainya itu. Terus yang ketiga itu bagaimana namakin. Apa Bapak? Kisah Syekh Abdul Qadir Jailani, apakah itu mengandung kesyirikan atau bagaimana, atau diajarkan oleh Rasulullah atau tidak itu. Baik, itu saja saya rasa Pak ya. Baik. Saya rasa cukup Bapak karena waktu terbatas. Baik, adapun yang pertama, pertanyaan dari beliau, hukum ibu-ibu mengadakan acara pengajian di masjid dengan suara yang keras, lalu mereka menyenandungkan syair-syair dan lain sebagainya dengan menggunakan pengeras suara dan lain sebagainya. Allah alam bisawab ya. Nah, tentunya hal seperti ini menurut saya semestinya tidak dilakukan ya, tidak boleh dilakukan. Ya kalaupun ingin membuat pengajian semestinya hanya terdengar oleh ibu-ibu saja ya. Ini bisa kita kaitkan dengan pembahasan tentang hukum azan bagi ibu-ibu. Kalau pemirsa Niaga TV masih ingat ya, di awal pertemuan kita, di awal ya, sangat awal sekali, itu kita pernah membahas bab tentang azan wal iqamah. Di sana disebutkan terkait dengan azan dan iqamah itu, yang namanya wanita ya, mereka boleh, saya bacakan ya, ini pendapat di mazhab Imam Syafi'i. Yusannu li jama'atin nisa'i al-iqamata al-iqamatu dunal adhani. Disunahkan bagi jamaah kaum wanita, sekelompok kaum wanita, iqamah tapi tidak azan. Cukup iqamah saja. Ketika menjelaskan alasan ini, Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, لِأَنَّ الْإِقَامَةَ لِسْتِنْحَادِ الْحَادِرِينَ إِلَى الْقِيَامِ لِسْصَلَةِ. Karena yang namanya iqamat atau bahasa Indonesianya qomat, itu untuk membangunkan orang yang sudah hadir di masjid agar berdiri. فَلَا تَحْتَاجُ إِلَى رَفْءِ الصَّوْتِ. Maka tidak perlu mengangkat suara. وَالْأَذَانُ لِإِعْلَامِ الْغَائِبِينَ. Adapun azan untuk mengumumkan kepada orang-orang yang goib. Goib di sini yang belum sampai di masjid. Fayahtaju ila raf'is saut, dan maka itu membutuhkan mengangkat suara. Wal mar'atu, adapun perempuan, yukhsha, dikhawatirkan, min raf'is sautiha, dari mengangkat suaranya, al fitnah, yaitu fitnah. Fala yushra' fi haqqiha, maka tidak diperbolehkan. Maksudnya begini Bapak yang di Sukabumi Pak Zakar, kalau azan saja yang notabene adalah syariat, hukumnya walaupun diperdebatkan, kalau di mazhab Imam Syafi'i sunnah alal kifayah, kalau di mazhab Imam Ahmad itu fardu kifayah, kalau azan saja yang benar-benar disyariatkan, itu tidak boleh dikumandangkan oleh kaum wanita, ya padahal dia kaitan erat dengan hal yang wajib seperti sholat, apalagi yang bukan azan, bukan iqamah. Jelas ya, oleh karenanya tidak semestinya kalau menurut saya, karena dikhawatirkan suara yang apalagi bernyanyi ya, mendendangkan satu syair itu bisa menimbulkan fitnah, oleh karenanya tidak dilakukan hal yang seperti itu. Yang kedua terkait dengan ikan ya, semua makhluk yang ada di laut itu halal. Betul, hadisnya sahih. Ya hadisnya sahih, hadis pertama di dalam Kitab Thaharah dari kitab Bulughul Maram ya. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani membawakan sebuah hadis di mana Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, ketika beliau ditanya tentang air laut, beliau berkata, tahurun ma'uhu al-hillu maytatuhu. bahwa yang namanya laut itu suci dan mensucikan airnya, lalu halal bangkainya. Ya, lalu halal bangkainya. Ya. Jadi semua yang hidup di laut, ya ikan dan segala macamnya itu halal. Ya. Itu halal kata para ulama. Termasuk misalnya anjing laut itu pendapat yang paling kuat halal, karena itu hanya mimbab at-tasmiyah saja, hanya penamaan saja anjing, pada hakikat ini bukan anjing. Kalau anjing yang diharamkan itu yang ada di darat, yang punya kaki empat, yang menggonggong, itu namanya anjing. Tapi kalau disebut anjing laut, itu hanya semacam penamaan saja, kata para ulama. Walaupun nanti para ulama berbeda pendapat, apakah semodel anjing laut, apakah penyu misalnya, apakah boleh bangkainya dimakan, ataukah harus disembelih. Ya disembelih karena dia misalnya bisa ke darat dan lain sebagainya, itu khilaf di kalangan para ulama. Tetapi secara umum yang saya ketahui, pendapat yang paling kuat itu adalah halal. Yaitu suci dan halal untuk dimakan. Adakah ajaran Nabi terkait dengan membaca kisah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullahu ta'ala? Tentunya tidak ada. Bagaimana Nabi mengajarkan sesuatu yang orangnya pun baru lahir, di abad yang ke-6 ya, beliau wafat tahun 561, lahir 470 Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dan wafat tahun 561. Ya. Beliau kadang disebut dengan sebutan Sultanul Aulia. Dan beliau mazhabnya sebenarnya mazhab Hambali. Fikihnya Hambali. Dan beliau sangat terkenal sekali di kalangan orang-orang yang mempelajari ilmu tasawuf, ya. Bahkan tidak jarang kita lihat ada hal-hal yang berlebih-lebihan yang disebatkan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ya, diceritakan bahwa beliau pernah berselisih dengan malaikat maut, ya. Bahwa malaikat maut itu telah mencabut nyawa seseorang, tapi Syekh Abdul Qadir tidak mengizinkannya, lalu dipukul malaikat maut itu oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan lain sebagainya. Tentunya ini adalah kisah-kisah yang menurut saya Allah alam bisab berlebih-lebihan, ya, sifat gulu terhadap orang-orang yang saleh, ya. Dan kita orang Islam tidak boleh bersifat gulu, ya, kepada orang-orang yang saleh sekalipun. Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ahlal kitabi la taglu fi dinikum. Wahai orang-orang yang diberikan kitab, orang-orang Yahudi dan Nasrani, janganlah kalian taglu, yaitu bersifat gulu kepada orang-orang soleh kalian. Sesungguhnya, penyimpangan pertama yang terjadi pada manusia adalah karena berlebih-lebihan kepada orang soleh. Sebagaimana Allah kisahkan dalam surat Nuh, ya, di mana mereka berkata, la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'a wa la yaguthu wa ya'uqa wa nasra. Jangan tinggalkan Tuhan kalian dan jangan tinggalkan Wad, Suwa, Yagus, Ya'uq dan Nasr. Ya, Ibnu Abbas sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari menafsirkan ayat ini yang dimaksud dengan Wad, Suwa, Yagus, Ya'uq dan Nasr adalah asma'u salihin min qaumi Nuh. Adalah nama orang-orang soleh yang hidup di masa Nabi Nuh alaihi salam. Tatkala orang soleh ini meninggal, maka dibuatkan gambar dan patung. Lalu awalnya tidak disembah, lambat laun setan datang membisikkan keburukan kepada mereka, bahwa dahulu orang tua mereka tidak beribadah kecuali di sisi patung dan gambar orang soleh tersebut. Hingga di kemudian hari, meninggallah orang-orang yang membuat patung, dan lahirlah generasi yang melupakan ilmu, sehingga patung dan gambar itu disembah, dijadikan perantara antara mereka dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana niat salat sunnah intidhar, salat menunggu khatib naik mimbar? Allah alam bissawab. Diniatkan kata para ulama salat sunnah mutlak. Diniatkan salat sunnah mutlak. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah sujud perempuan sama dengan sujudnya laki-laki? Mohon penjelasan. Tidak sama. Itu sudah pernah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa Nabi melewati dua orang wanita yang sedang sujud. Maka Nabi berkata, wahai kaum wanita, sujud kalian itu tidaklah sama dengan sujudnya laki-laki. kalau laki-laki apa namanya ketiaknya dibuka, siku dijauhkan dari rusuk, lalu perut dijauhkan dari paha, itu laki-laki. Adapun perempuan, Nabi berkata tudammu ba'du lahmiha. Adapun perempuan yaitu merapatkan tubuhnya, ya tangannya dirapatkan, lalu perutnya didekatkan ke pahanya dan seterusnya. Artinya sujudnya perempuan tidaklah sama dengan sujudnya laki-laki. Ya, Allah alam bissawab. Ada penelpon kita dari Merauke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz. Iya, silakan Bapak. Ada seorang laki-laki itu sering sholat di rumah. Apakah itu termasuk bid'ah? Laki-laki sering. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita tidak mengatakan itu sebagai apa namanya bid'ah ya. Salat di rumah itu tidak bid'ah. Hanya saja orang seperti itu tentunya kita kasihan kepada mereka karena mereka kehilangan pahala yang sangat besar. Bukan hanya pahala yang besar ya, bahkan salatnya tidak sempurna kata para ulama karena dalam hadis dikatakan man sami'an nida ya. Barang siapa yang mendengar azan, maka tidak ada sholat baginya jika dia tidak mendatangi masjid. Walaupun nanti para ulama beda pendapat, apa maksudnya tidak ada sholat? Pendapat yang paling kuat adalah tidak sempurna sholatnya. Dan dia juga mendapatkan ancaman bahwasanya kebiasaan meninggalkan jamaah, apalagi jamaah isya dan jamaah subuh, itu adalah tanda kemunafikan. Ya Rasulullah dalam hadisnya berkata, Asqalas salati alal munafiqin salatul isya'i wa salatul fajr. Salat yang paling berat untuk orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Lau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwan. Seandainya mereka tahu keutamaan yang ada di dalamnya, tentunya mereka akan mendatanginya walaupun harus merangkak. Dan Nabi alaihi salatu wassalam pernah mengancam membakar rumah orang-orang yang tidak mau mendatangi sholat berjamaah. Oleh karenanya kata sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud, kalau di zaman kami, bahwa orang-orang yang biasa meninggalkan sholat berjamaah, itu kami sudah yakin bahwa dia adalah munafiqun ma'lumun nifaq. Yaitu orang munafik yang sudah dimaklumi kemunafikannya. Ya, oleh karenanya hati-hati, ya hendaknya kita sadar, bahwa kita dipanggil oleh Allah, kita diseru oleh Allah, hayya alas sholah, hayya alal falah. Bagaimana seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhannya, dia tidak mau datang, dia tidak mau menyambut seruan tersebut, tentunya itu adalah satu kelalaian yang luar biasa. Tapi kita tidak sebut dengan bid'ah. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Saifullah. Ya, barakallahu fiik. Allah ibarik fiik. Ini Pak Ustaz mau bertanya tentang sholat berjamaah di tempat Ustaz. Baik. Apa hukumnya sholat berjamaah itu dari kalau umpamanya kita nggak sholat berjamaah atau dosa besar atau dosa kecil Pak Ustaz? Meninggalkan sholat berjamaah dosa besar atau ya, dosa kecil? Ya, kalau kadang cuma waktu itu kadang ada satu waktu kadang tidak berjamaah itu. Baik, kalau besar atau kecil. Baik, itu saja Pak ya. Saja Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab ya, Pak, terkait dengan sholat berjamaah, kalau kita tarik ke dalam kajian ilmu fikih, tentunya ulama berbeda pendapat ya, Pak Saifullah. Ada yang mengatakan bahwa sholat berjamaah itu adalah wajib dan itu adalah mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Adapun di mazhab Imam Syafi'i mereka cenderung mengatakan bahwasanya sholat berjamaah adalah sunnah mu'akkadah. Ya, sunnah mu'akkadah. Dan kalau kita lihat ya banyaknya ancaman terkait dengan meninggalkan sholat berjamaah, banyak sekali ancaman, banyak sekali Nabi mencela, maka kita cenderung melihat apa namanya wajibnya sholat berjamaah itu ya. Selama tidak ada uzur, maka kita wajib untuk sholat berjamaah. Dan sesuatu yang wajib, kalau ditinggalkan ya berdosa. Ya berdosa. Apakah itu masuk ke dalam kategori dosa besar? Allah alam bisawab, saya rasa tidak ya. Tidak sampai kepada derajat dosa besar. Ya. Apalagi permasalahan dasarnya pun diperdebatkan hukumnya. Ya, secara dasarnya saja diperdebatkan. Dasarnya apa? Apa? Hukum sholat berjamaah itu sendiri. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib. Tentunya kita sulit mengatakan itu adalah dosa besar ya. Tapi kita katakan kerugian yang sangat besar, kerugian yang sangat luar biasa. Bahkan Nabi mengancam dengan sifat munafik dan lain sebagainya bagi orang-orang yang meninggalkan sholat apa namanya, meninggalkan sholat berjamaah. Apa ini batas dilarangnya melewati pundak? Oh, dari YouTube ya, pertanyaan dari YouTube, batas dilarang melewati pundak-pundak itu ketika khutbah, berkhutbah. Kalau yang saya pahami ya, kapan saja, artinya kita tidak melangkahi pundak-pundak mereka, ya. Ya, kalaupun kita mau lewat, ya kita lewat dengan cara yang benar, dengan cara yang baik, kita misalnya apa namanya, membuka, ya, kita membuka, kalau memang kita lihat masih ada yang kosong di depan, ya, maka kita lewat dengan cara yang baik, tidak melangkahi apa pundak-pundak orang yang datang terlebih dahulu. Allah alam bissawab. Apakah wanita mendapatkan pahala bila mandi di hari Jumat walaupun tidak ikut Jumatan? Allah alam bissawab, yang saya pahami, wallahu alam bissawab, itu kaitan dengan yang ingin sholat Jumat. Ya. Maka kalau kita lihat tadi hadis-hadis yang kita baca, itu mandi dikaitkan dengan sholat Jumat. Ya, mandi yang dikaitkan dengan sholat Jumat. Allah alam bissawab. Bagi yang tidak dapat Jumat tadi, apakah sholat dohornya takbiratul ihram lagi setelah salam bersama imam atau lanjut aja tanpa salam? Bagi yang tidak dapat Jumat tadi, apakah sholat zohornya takbiratul ihram lagi? Tidak, tidak perlu takbiratul ihram. Ya, tadi kita katakan ketika imam nanti salam, dia berdiri untuk melanjutkan sholat zuhur. Walaupun di awal niatnya tetap Jumat. Allah alam bissawab. Suami nyuruh saya kasih sejumlah uang untuk guru anak yang di madrasah karena sering nungguin anak saya kalau pulang dan jemput telat. Saya sudah sampaikan ke suami tidak boleh ngasih uang karena guru sudah digaji sama madrasah. Tapi jawaban suami, katanya anggap sedekah. Gimana Ustaz? Sedekah kan saja ke fakir miskin. Kalau dikembalikan ke suami, saya suami marah dan tersinggung. Allah alam bissawab ya, apalagi di madrasah-madrasah yang sifatnya mohon maaf swasta ya, atau mereka kan sebenarnya tidak ada kewajiban menunggu anak kita. Artinya ada semacam tambahan job sebenarnya ya. Kalau kita ingin memberikan sesuatu yang saya pahami, Allah alam bissawab, ya sekedar untuk hadiah, maka tidak masalah. Yang saya pahami ya, karena dia misalnya kita datang terlambat, dia selalu menemani anak kita sampai kita datang misalnya, sekedar kita memberikan sesuatu kepada anak kita, bahwa kita membalas kebaikannya dengan kebaikan yang lain ya, apa namanya, kita membalas kebaikan ya dengan kebaikan yang setimpal atau lebih baik, saya rasa itu tidak masalah ya. Tetapi kalau kita membayar sesuatu yang memang sudah menjadi tugas dia ya, kita mengurus surat-surat karena kita ingin lebih cepat, lalu kita menyogok dan itu dilarang oleh pemerintah, maka ya itu nggak boleh. Tapi sekedar kita lihat guru-gurunya luar biasa sayang sama anak kita, dia memberikan waktu, sebenarnya dia sudah boleh pulang tapi dia menunggu anak kita dan lain sebagainya, kalau kita sekedar memberi dalam pengertian apa namanya berterima kasih atas kebaikan dia, Allah alam bisawab, yang saya pahami tidak masalah. Apakah boleh jika kita mengatakan sudah takdir Allah kemudian ada sebab terjadinya karena sesuatu tersebut, apakah juga termasuk kesyirikan? Jika kita mengatakan ini sudah takdir Allah, kemudian kita melihat ada sebab, apakah itu kesyirikan? Tidak ya. Misalnya saya katakan, ya qadarullah terjadi kecelakaan di tol yang di Cirebon kemarin, 12 mobil tabrakan beruntun. Mungkin ini sebabnya salah satunya adalah karena asap tebal. Misalnya kan, sampai di situ nggak ada masalah. Sampai di situ nggak ada masalah. Ya, oh terjadi kecelakaan apa namanya di jalan di Bekasi, sebabnya adalah karena kelalaian remnya blong misalnya, atau karena bannya gundul botak. Nah, ini kalau sampai di situ nggak ada masalah. Dan manusia diberikan akal oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menganalisa, walaupun dia tidak membuka apa namanya, dia tidak mencela takdir, dia tidak mengucapkan kalimat seandainya itu tidak boleh. Tapi sekedar mengambil satu ibroh, satu pelajaran dari musibah untuk waspada ke depannya, maka itu tidak masalah. Itu masuk ke dalam bab i'tibar, yaitu mengambil pelajaran. Kita mempelajari sebab-sebab kebinasaan umat-umat terdahulu agar kita tidak terkena hal yang sama. Ini tidak ada masalah. Allah alam bisa. Apakah boleh kita berdoa setiap selesai sholat fardu tanpa mengangkat kedua tangan? Ya silakan berdoa kapan saja. Ya berdoa kapan saja. Tetapi yang dijelaskan oleh para ulama bahwa Nabi tidak menghususkan waktu doa setelah sholat. Justru Nabi menghususkan waktu doa adalah antara azan dan iqamah, atau ketika sujud dan sebelum salam. Allah alam bisawab. Masih banyak pesan dari WhatsApp khususnya yang masuk, yang belum sempat kita bacakan. Insya Allah kita bacakan di kesempatan yang lain. Mudah-mudahan Allah berikan kita keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.